بجاهي طاهر رسول جود ربنا بالقبول. Termasuk hajat negeri ini. بجاهي طاهر رسول جود ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي آمين وهب لنا كل سول Kabul. Ya Rabbi bil Mustafa kami mohon dengan berkahnya Rasulullah, Kau kabulkan hajat kami, hajat negeri kami, hajat keluarga Bapak Agung, Bapak hajatkan semua yang hadir dan mendengarkan pengajian ini, ya Allah. Kami bergantung pada irodahmu, walaupun kami punya keinginan, obsesi, impian, dan cita-cita, tapi semua terserah Engkau, ya Allah. Kami melihatkan diri dan irodahmu dengan syafaat Rasul, dengan salawat Rasul. Kami ya Allah, kabulkan ya Allah, apapun keinginan kami ya Allah, semoga sesuai dengan keinginanmu ya Allah.